Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba huda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fabarakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kepada kita berbagai limpah nikmatnya. Nikmatu al-zahirah ataupun al-batinah. Terlebih nikmat yang ukhrawiyah, diniyah, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul sunnah. Demikian dua nikmat talabul ilmi. Fabarakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan taufik untuk tetap bersemangat di dalam talabul ilmi. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai pada masih pada pembahasan tentang fa'il. Fa'il yang berupa dhamir. Kalau dicatatkan saya halaman 159. Qala syari wa misalu dhamiril ghaibati min jam'il inasi darabna min nahwi qawlika al-fatayatu darabna adwatihinna. Contoh fa'il yang berupa dhamir ghaibat, banyak wanita dari jamak mu'annas. Darabna, mereka banyak perempuan telah memukul. Dari ucapanmu, dari contoh ucapanmu, al-fatayatu darabna adwatihinna, para pemudi itu telah memukul musuh-musuh mereka. I'rabnya al-fatayatu, kita baca di ta'liqnya, mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wadaraba fi'lun madin. Di situ madin tanpa ya, ya, karena dia isim mankus. Apabila alif lamnya tidak ada, maka dia ya-nya demikian wahillah, jadi madin. Fi'lun madin bunia ala sukun. Doroba fi'il madi mabni atas sukun litisali binunin niswah, karena bersambung dengan nun niswah. Wa nunun niswah domirun muttasibun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'il. Ini syahidnya. Sementara nun niswah itu berupa domir muttasil mabni atas fath, menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. Wa adwati maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa 'alamatu 'ala al-ashah wa 'alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan min fatah li annahu jam'un mu'annatsin salimun. Wa adwati mudafun wal ha' dhamirun muttasilun mabni'un 'ala al-kasri fi mahalli jarrin bil mudaf wa nun dalatun 'ala jam'il inas. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kemudian wa qada hafidna min nahwi qawlika an-nisa'u hafidna amanatihinna. Para wanita itu telah menjaga amanah-amanah mereka. I'rabuha ka'irabillati qablaha, i'rabnya seperti sebelumnya. Syahidnya di sini adalah apa? Hafidna pada dhamir nun dan juga dorobna tadi. Wa kada ijtahadna min nahwi qawlik al-banatu ijtahadna. Demikian pula seperti contoh kalimat ijtahadna dari contoh ucapanmu al-banatu ijtahadna. I'rabuha ka'irabil fatayatu darabna. i'rabnya seperti i'rab al-fatayatu darabna illa annana naqul huna wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il ijtahadna fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jumlah ijtahadna fi'il dan fa'ilnya, dhamir nun fa'ilnya, fi mahalli raf'in khabar mubtada. قال وكل هذه الأنواع إثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل. Semua ini, semua macam yang 12 ini yang telah lalu penyebutannya dinamakan ضمير متصل. ضمير pada contoh-contoh yang telah kita baca tadi namanya ضمير apa? متصل. Wa ta'rifuhu, definisi daripada dhamir muttasil adalah annahu alladhi la yubtada'u bil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Definisi dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya sebuah pembicaraan dan tidak bisa terletak setelah illa dalam keadaan bebas memilih, bukan darurah syi'riyah. Seperti dorob tu misalkan. Nggak bisa tu doroba. Dhamir tak di depan, nggak bisa. Dengan dhamir muttasil. Demikian pula tidak bisa terletak setelah illa ma doroba illa tu. Nggak bisa. Kecuali dalam keadaan darurah syi'riyah. Kita baca ta'liqnya. Qala ibn Akir fal muttasil huwa ladhi la yubtada'u bihi kal kafi min akramaka wa nahwihi. Berkata ibn Akir, muttasil, al-muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dimulainya dengan tidak bisa dimulai dengannya. Tidak bisa diletakkan di awal. Seperti dhamir kaf pada contoh ukrimuka misalkan di sini. Ukrimuka, aku akan memuliakan. Enggak bisa ka ukrimu. Dan yang semisalnya. Wala yaqobada illa fil ikhtiar. Tidak bisa diletakkan setelah illa dalam keadaan bebas memilih. Fala yuqalu ma akramtu illa ka. Waqad jaa syududan fi syi'ri. Sungguh telah datang secara syad, yakni ganjil dalam syair, datang yang dhamir muttasil terletak setelah illa. Faqali, seperti ucapan syair, a'udzu bi rabbil arsy min si'atin baghat 'alayya famali iwadu illahu nasiru. Syairnya mana? Illahu. Dhamir ha terletak setelah illa. Wangdur hasyah al-faqihi ala al-qatar ma hasyat yasin ala al-faqihi wa hasyat al-kafrawi wa mana qawli bil-ikhtiar alla yakuna mimma tarra ilahi syair. Makna ucapan fil-ikhtiar, bebas memilih, adalah bukan termasuk sesuatu yang diharuskan oleh si syair, menjadi satu keharusan bagi penyair supaya apa? Sajaknya tepat, disebut dengan darurah syi'riyah. Nah, itu definisi dhamir muttasil. Qala wa misluha ya'ti fi naw'in akhara min ad-dhamiri yusamma ad-dhamir al-munfasila. Yang semisalnya datang pada jenis yang lainnya dari dhamir dinamakan dengan dhamir munfasil. Wa huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqobada illa fi halatil ikhtiyar. Definisinya, dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dimulai dengannya pembicaraan dan bisa diletakkan setelah illa dalam keadaan bebas memilih. Kita baca ta'liqnya. Qawlu alladhi yubtadau bihi nahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucapan beliau yang dimulai dengannya pembicaraan seperti iyyaka. Iyyaka dhamir munfasil nasab. di awal. Ya. Kalau yang rofa seperti ana talibun. Ana diletakkan di depan. Ini namanya dhamir apa? Munfasil. Wawuku'u ba'da illa wawuku'u ba'da illa nahu ma ra'aitu illa iyaka. Dan di, terletaknya dia setelah illa seperti ma ra'aitu illa iyaka. Undur al-maraji'a al-mutaqaddimata. Silahkan lihat maraji' yang telah berlalu. Yang disebutkan dalam ta'liq yang ketujuh tadi. Wa masaltu bi dhamairil munfasilatil mansubati mahallan. Dan aku beri contoh dengan dhamir-dhamir munfasil yang mansub secara kedudukan. Iyyaka na'budu. Ya ma ra'aitu illa iyyaka. Ini dhamir-dhamir nasab munfasil atau munfasil nasab. Baik. Kenapa beliau contohkan pakai dhamir nasab? Qala wa amma dhamairul munfasilatul marfu'atu mahallan faqad massala syarihu liwuqu'iha ba'da illa wa ma wuqu'uha fi ibtida'il kalam faqa qawlika ana mu'minun. Adapun dhamir-dhamir munfasil yang marfu' secara kedudukan, maka sungguh telah dicontohkan oleh syarih karena terletaknya setelah illa. Ya, dhamir munfasil rofa yang terletak setelah illa dicontohkan oleh syarih. Adapun terletaknya dhamir-dhamir munfasil di awal kalimat, maka seperti ucapanmu ana mu'minun. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu dhamir-dhamir munfasil rofa. Nah. Qala syarih taqulu ma daraba illa ana. Berkata syarih, kamu katakan contoh yang dhamir munfasil ma daraba illa ana. Fa'ilnya dhamir ana. I'rabnya perhatikan ma nafiyatun daraba fi'lun madin mabnin 'ala al-fathhi illa harfu istisna'in mufarraq la amala lahu. Huruf istisna' mufarraq tidak ada amalnya. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi ma'i rafin fa'il. Wa yajuzu an nu'riba ana badalan min fa'il darabal mahdhufi. Boleh juga kita i'rab ana di sini sebagai badal dari fa'ilnya daraba yang mahdhuf. Wa takdir ma daraba ahadun illa ana. Wama daraba illa nahnu. Wama daraba illa nahnu. I'rabnya ma nafiyatun daraba fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi la mahalla min al-i'rab. Illa harfu istisna' la mahalla min al-i'rab. Nahnu dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhammi fi ma'i rafin fa'il. Wa yajuz an nu'riba nahnu badalan min al-fa'il mahdhuf fa taqdir ma daraba ahadun illa nahnu. Tidak ada seorang pun yang memukul kecuali kami. Qala wa ma daraba illa anta. I'rabuha ka i'rabil lati qablaha illa anna ta harfu khitabin mabnun 'alal kasri la yang keempat ya. Ma nafiyatun daraba filun madin illa harfu istisna' la mahalla lahu min i'rab wa an. Perhatikan di sini dhamirnya an. Menurut pendapat yang di sini yang diwasilkan oleh syarih mu'alif, an dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Wa yajuzu an nu'riba an badalan min fa'il daraba al-mahdhuf at-taqdir ma daraba ahadun illa anta. Jadi anta itu dhamirnya an saja. Dhamir munfasilnya an wa ta harfu khitab mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min i'rab. Wa ma daraba illa anti. I'rabuha ka i'rabil lati qablaha illa ta harfu khitabin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min i'rab. Anti i'rabnya sama. Ini saja kalau ta pada anti itu harfu khitab mabni atas kasri. Kalau anta mabni atas fath. Wa ma daraba illa antuma. Antuma sekarang. I'rabnya sama ya. Hanya saja kalau ta harfu hitab kemudian mimnya bil imad wal alif dalun ala tasniyah. Wa ma daraba illa antum. Ta'nya mabni ala dhammi, mimnya lil jam'i. Wa ma daraba illa antunna. I'rabnya sama, tambahnya adalah nun. Harfun dalun ala jam'i inas la mahalla min i'rab. Ma daraba illa huwa. Ma nafiyatun daraba fi'lun madin mabni ala fathi la mahalla min i'rab illa harfu istifham mufarrad la mahalla lahu min i'rab. Huwa dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi ma'al rafin fa'il. Wa yajuzu an nuriba huwa badalan min al-fa'il al-mahdhuf at-takdir ma daraba ahadun illa huwa. Bisa dia sebagai langsung fa'ilnya langsung atau dia badal. Wa ma daraba illa hiya. I'rabnya sama ya. Wa ma daraba illa huma. Kalau ha huma, naam mimnya itu lil imad, alifnya dalun ala tasniyah. Wal ha pada huma itu mabni ala dhom, itu dhamirnya. Wa ma daraba illa hum. Ini juga sama, dhamirnya ha saja, mimnya alamatun lil jam'i. Wa ma daraba illa hunna. Haknya dhamir, nunnya harfun dalun ala jam'i inas la mahala mi'rab. Wa ala hadha yajri al-qiyas. Berdasarkan inilah berlangsung al-qiyas. Hai qiyasu baqiyati dhamair al-munfasilah, yaitu qiyas terhadap dhamir-dhamir munfasilah. Nahu ma darabtu illa iyyaka wa ma darabtu illa iyyakum wa nahuhuma min ad-dhamair al-munfasilah al-mansubah. Wa sayati bayanu anwa'id dhamiril munfasili bi awsa'a min hadil isyarati fi babil mubtada'i wal khabar insyaallah. Dan akan datang penjelasan tentang macam-macam dhamir munfasil dengan lebih luas dari isyarat ini dalam bab mubtada' khabar insyaallah ta'ala. Tamrinat ini coba dikerjakan. Kemudian ada ta'rif al-jumal al-atiyah, tadrib al-i'rab, latihan i'rab itu juga dibaca. Kemudian as'ilatun ini sebagai ringkasan dari materi yang telah kita pelajari. Demikian pula a'rif al-jumal al-atiyah ta'i'rablah kalimat-kalimat berikut ini. Dengan ini selesai pembahasan tentang al-fa'il. Nah, antum memungkinkan al-fa'il, nanti naibul fa'il lebih mudah insyaallah ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin barakatuh.